Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. والحمد لله. Di pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara yang mulia ini, kajian hari Ahad yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerimanya sebagai amal saleh di sisinya Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah yang ditulis oleh Imam Abu Al-Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Terakhir dalam pertemuan kita, kita melewati bab madhum man janabal kalam walam yakul bihi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru tentunya, babu dhammil ra'i wal qiyas wal qaul fi dinillah azza wa jalla mimma lam yathbut lahu aslun fi kitabillah wala sunnah rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata al-imam Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah, bab tercelanya pendapat-pendapat demikian analogi-analogi dan pembicaraan terhadap agama Allah dengan apa yang tidak sabit, tidak pasti, memiliki asal, dalam kitab Allah Al-Quranul Karim dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya bab ini bab yang azim, sebagaimana abwab ukhra, sebagaimana bab-bab yang lain tentunya. Karena dengan apa yang telah kita dengarkan, membimbing kita semua untuk selalu berpegang dengan agama Allah, berucap, berkata, dan membicarakan agama Allah dengan apa yang Allah telah tetapkan atau Allah bimbingkan, baik melalui kitabnya Al-Quranul Karim, demikian sunnah nabinya, sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama ini datang min kibalillah, datang dari sisi Allah. Keterangannya, apa saja yang berkaitan dengannya, datang dari sisi Allah. Dan tentunya tidak akan ada yang tersisa dari satu perkaranya, satu masalahnya, terkecuali Allah telah menerangkannya, telah menyebutkannya, membicarakannya. Sehingga kita hanyalah sekedar mengikut. Kita hanya sekedar mendengar. Kita hanya sekedar mentaati. Dan tentunya itu adalah amalan yang paling mudah. Amalan yang paling mudah, amalan yang paling ringan. Tentunya dibanding kita harus mencari, kita harus mengeluarkan seluruh daya, tenaga kita, pikiran kita untuk mengkaji, membahasnya. Mendengar, mentaati, mengikuti, itu adalah amalan yang paling mudah dan amalan yang paling ringan. Tetapi kebanyakan manusia sungguh mereka memberat-beratkan dirinya. Banyak manusia memberat-beratkan dirinya dengan apa yang dia sendiri tidak mampu memikulnya. Tidak mampu menanggungnya. Tentunya seperti apa yang dikatakan dalam bab tadi, tercelanya pendapat-pendapat, tercelanya analogi-analogi, demikian pembicaraan terhadap agama Allah. Dari apa yang tidak ada kepastiannya, yang memiliki asal dari kitab dan sunnah, tentunya tercela karena semua tadi berusaha untuk mendatangkan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya. Karena kalau Allah menginginkannya, dia pasti akan mendatangkan hal tersebut. Dia maha sempurna. Dia maha mengetahui mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang tidak. Dia Allah akan mendatangkan apa yang terbaik. Tapi karena itu semua adalah suatu yang tidak Allah inginkan dan tentunya perkara itu tidak baik. Maka tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditetapkan sebagai perkara agama. Dan tidak kita dibimbing untuk menekuni dan berjalan di atasnya. Karena itu, sebaik-baik kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati. Wallahu a'lam bisawab, mendengarkan dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang tidak dibangun di atas kitab dan sunnah sangat memungkinkan, bukan menguatkan, mendukung agama, tapi bahkan merobohkan agama. Demikian kias atau analogi-analogi atau yang lainnya dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibimbing oleh agama. Itu bukan menguatkan agama, tetapi bahkan akan menghancurkan agama, merobohkan agama, melululantakkan agama. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga ra'yu, al-qiyas, taqawwal fi dinillah, adalah perkara yang tercela, perkara yang dibenci, bahkan tentunya diharamkan. Tercela, dibenci, bahkan diharamkan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar qala qala Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Umar, ana Umar, beliau mengatakan dari ayahnya yaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, ittahimur ra'ya 'ala ad-din. Waspadai pendapat terhadap atau atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspadai pendapat terhadap agama Allah. Pendapat yang tentunya tidak dibimbing oleh agama Allah, bahkan membahayakan agama Allah. Waspadai pendapat terhadap agama Allah. Walaqad ra'aitani Walaqad ra'aituni aruddu amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'yi istihadan ma alwu anil haq. Sungguh, kata Umar ibn Khattab, saya dulunya melihat diri saya sendiri, menyaksikan diri saya sendiri, mencoba ingin membantah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dengan pendapatku, tetapi pendapat yang dibangun di atas ijtihad. Pendapat yang dibangun di atas ijtihad. Berbeda pendapat yang didatangkan seorang sekedar pendapat yang tidak dibangun di atas pandangan yang serius, sungguh-sungguh, dan telaah terhadap pendapat tersebut. Namun Umar, beliau telah di atas itu semua. Cuma Umar sempat keinginan membantah apa yang datang dari Rasulullah atau apa yang datang dari ketetapan Rasulullah. Ma, saya, kata beliau, tidak ingin berpaling dari kebenaran. Tidak ada maksud ingin berpaling dari kebenaran. Saya tidak ada maksud ingin membelok dari kebenaran. Tetapi itu dibangun atas dugaan dan persangkaan Umar bahwa ini akan benar dan tepat. Kisah ini, wadhalika yaum Abi Jandal. Kisah ini berkaitan dengan hari di mana Abu Jandal yang masih berada di Makkah ingin keluar dari Makkah. Sementara musyrikin tidak mengizinkan orang-orang Makkah ke Madinah dan orang-orang Madinah ke Makkah. Siapa yang dari Madinah ke Makkah, dia tidak boleh kembali ke Madinah. Siapa yang dari Makkah ke Madinah, maka dia mesti kembali ke Makkah. Walkitab, dan Abu Jandal salah satu kaum muslimin, sahabat yang tertinggal hijrah dan tidak sempat berhijrah bersama Nabi ke Madinah, tetapi ingin ke Madinah setelahnya. Namun adanya perjanjian antara kaum musyrikin dengan Rasulullah menyebabkan Abu Jandal pun terpaksa dikembalikan kembali di Makkah. Demikian kisahnya. Wal kitabu baina yadai Rasulillah wa ahli Makkah. Dalam keadaan surat perjanjian ada antara Rasulullah dan ahlu Makkah. Ahlu Makkah yaitu musyrikin. Faqala, di mana di dalam surat perjanjian itu tertulis, "Uktubu bismillahirrahmanirrahim." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf. Di mana tadinya dalam surat perjanjian itu diinginkan tertulis, Rasulullah mengatakan, "Uktubu bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka faqalu, ketika mendengarkan hal ini orang-orang musyrikin Makkah mengatakan, "Tarana qad shadaqnaka idan. Ala ma taqul." Kalau seperti itu yang ditulis dalam surat perjanjian tersebut, artinya tarana, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad saddaqnaka, berarti kami telah membenarkan kamu sebagai nabi dan rasul. Idan, kalau demikian, alama taqul, sesuai dengan apa yang engkau katakan dari agama yang engkau bawa. Walakin, akan tetapi, uktub. Walakin uktub, akan tetapi tulislah, bismikallahumma, tulislah di surat tersebut dengan menyebut Allah, dengan menyebut Allah, bismika Allahumma. Tentunya pernyataan ini menyelisihi tauhid. Mereka tidak mengakui ilah yang satu, mereka mengakui ilah yang banyak. Salah satu dari ilah itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Jadi tulislah bismikallahumma. Qala faradiya Rasulullah, ketika dikatakan hal ini oleh orang-orang Makkah, kafir Quraisy yang dalam perjanjian bersama Rasulullah pada waktu itu, radhiya Rasulullah, Rasulullah pun ridha. Wa abaitu alaihim, saya yang hadir di situ mendengarkan, abaitu alaihim, saya menolak. Saya menolak apa yang mereka inginkan. Tapi Rasulullah ridha. Hatta qal, sampai-sampai Rasulullah pun berkata kepadaku, "Ya Umar, atarani ardi wa ta'ba anta?" Ya Umar, apakah kamu dengan menyaksikan saya ridha dengan keputusan ini, sementara engkau enggan? Engkau enggan untuk menerimanya? Qal faraditu, mendengarkan teguran keras dari Rasulullah ini, saya pun meridoinya. Tadi telah disebutkan dalam sepenggal riwayat ini bahwa Umar mengatakan dulu saya memiliki pandangan tentang perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan kaum musyrikin yang pandangan ini dibangun dengan ijtihad, dengan tentunya telaah, tentunya dengan kesungguhan berpikir, ingin membela, menolong agama Allah. Berkaitan apa yang terjadi antara kaum muslimin dengan musyrikin. Sampai ternyata apa yang datang dari saya tidak sesuai dengan Rasulullah. Tidak sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah bahkan menetapkan selain itu. Dalam pandangan Umar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini bahkan tidak sesuai. Karena akan menjadikan kaum muslimin rendah. Dalam riwayat disebutkan, apakah ya Rasulullah kita harus menerima kehinaan ini? Dalam riwayat seperti itu. Ya Rasulullah, apakah kita harus menerima kehinaan ini? Karena ketika didikte tulis ini, Rasulullah mengatakan tulis seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mengatur. Inilah yang di luar nalar dan di luar pengetahuan Umar. Dalam keadaan beliau adalah sahabat yang mulia dan utama. Tentunya sebagai bentuk pelajaran, kalau seperti Umar memberikan pandangan di atas ijtihad, tidak sesuai dengan Rasulullah yang dikedepankan apa yang datang dari Rasulullah, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, kepahaman terhadap Islam seperti Umar? Membangun pendapatnya bukan di atas ijtihad, bukan di atas telaah, bukan di atas melihat kepentingan Islam dan kaum muslimin. Bukan melihat hanya agama ini milik Allah, tetapi semata-mata karena sesuatu yang lain. Maka tentunya amat tercela dan tidak bisa diterima. Kemudian penggalan berikutnya sebelum kita menerangkan beberapa faedah yang ada. Qala Umar, berkata Umar, fi ghairi hadhir riwayah, dalam riwayat yang lain. Thumma kanat al-khiyaru lana min Allah fi ma sana. Tetapi kemudian kanatil khiyarah, pilihan Allah bagi kita yang terbaik dengan apa yang Allah tetapkan, Allah atur. Falam yakun fathun kana khairan linnas min sulhil Hudaybiyah bila sayf. Karena tidak ada pembukaan kota yang paling baik untuk manusia. Tidak didapati pembukaan kota yang paling baik untuk manusia dari perjanjian Hudaybiyah, karena dengan perjanjian ini kota Makkah dibuka tanpa adanya pertumpahan darah bila saif. Tentunya kalau orang ingin merebut satu kota, satu tempat, kan harus perang dulu. Perang dulu, perang tanding dulu. Bisa jadi yang kalah, yang ingin merebut, bisa jadi yang menang, yang telah berposisi menempati tempat tersebut, atau sebaliknya ada perang, pertumpahan darah. Tetapi ini tidak terjadi ketika Makkah dibuka. Fathu Makkah dibuka, dibukanya Makkah. Di Makkah itu ada tanah suci. Di Makkah itu ada rumah Allah. Dengan keberadaan sebagai tanah suci, diharamkan pertumpahan darah padanya. Jangankan pertumpahan darah, pohon-pohonnya, hewan buruannya dilarang untuk mematahkan dahannya ataupun rantingnya. Demikian hewan buruan dilarang untuk kita berburu hewannya. Tanah suci. Dengan perjanjian Hudaybiyah, Allah menginginkan itu tidak terjadi di kota Makkah. Yaitu kaum muslimin menang secara mutlak tanpa berperang. Karena apa? Karena ketetapan Allah dengan perjanjian Hudaybiyah sebelumnya. Ternyata ketika kaum muslimin mengikuti Rasulnya, mereka menyaksikan Rasulnya menstempel ataupun menandatangani perjanjian itu bersama musyrikin, yang kata Umar, ini adalah kerendahan bagi kaum muslimin kalau kita mengikuti. Dengan istihadnya Umar, ternyata bukan kerendahan tapi kemuliaan bagi kaum muslimin. Setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin yang tadinya dilarang masuk Makkah untuk beribadah haji ataupun umrah, setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum musyrikin mereka berkhianat, maka Allah pun membuka kota Makkah. Manusia masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk berbondong-bondong. Musyrikin terbelalak melihat kaum muslimin banyak. Mereka lari tunggang langgang dari kota Makkah. Ada yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Karena kata Rasulullah, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Masuk kaum muslimin di kota Makkah, tidak ada pertumpahan darah. Dan itu pertama kali dikumandangkan dengan lantang di rumah Allah, azan. Azan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketetapan Allah. Setelah itu, Umar pun sadar bahwa benar apa yang Rasulullah putuskan. Kalaupun sebelumnya beliau ridho, tetapi semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang diputuskan oleh Rasulullah benar. Perjanjian Hudaybiyah. Dan tentunya Rasulullah melakukan sesuatu bukan karena pendapat dan bukan karena usulan, tetapi beliau menetapkan sesuatu dibimbing dan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau memutuskan sesuatu dengan wahyu. Maka dari ketetapan, perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Rasulullah. Tetapi kemudian Allah memenangkan kaum muslimin. Makkah dibuka oleh kaum muslimin. Dan setelah itu tidak lagi Makkah menjadi kota yang dihuni oleh orang-orang kafir musyrikin. Tetapi kota kaum muslimin sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga kata Umar, tidak ada pembukaan yang lebih baik dari apa yang didahului dengan perjanjian Hudaybiyah ini. dakhala fihi min ahli al-Islam, masuk padanya orang-orang Islam, mislu man kana dakhala min yaum bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaum kutibal kitab. Masuk padanya orang-orang Islam seperti di hari Rasulullah pertama kali diutus dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Di mana kaum muslimin dulu sebelum hijrah mereka tinggal di Makkah. Kemudian setelah hijrah barulah mereka berpindah ke Madinah. Maka didapati kaum muslimin masuk kota Makkah seperti dahulu, biasa, tidak ada masalah. Sebagaimana kita ketahui orang-orang Quraisy, para sahabat yang mengikuti Rasulullah adalah ahlu Makkah, bukan orang lain. Kembali mereka masuk ke kota Makkah ini dengan tanpa terganggu, dengan tanpa diusir. Sebagaimana itu adalah negerinya sendiri. Maka jadi seperti mereka mendapatkan hari diutusnya Rasulullah sampai kemudian perjanjian itu ditulis. Maka kata Umar, fattahimur ra'ya, waspadai pendapat kalian. Waspadai pendapat kalian. Pendapat dalam masalah dunia? Silahkan. Tetapi pendapat dalam masalah agama tidak boleh. Agama sudah cukup dan tidak perlu pendapat. Kalau itu berkaitan dengan agama Allah, agama ini milik Allah, ada pemiliknya. Dia yang mengetahui dan dia yang memahami tentang apa yang dia miliki. Dia yang akan mencukupinya, kita tinggal menerima agama ini. Tidak perlu pendapat agama ini. Tidak perlu pendapat, tidak perlu usulan, tidak perlu kias. Kias yang fasid, kias yang rusak, analogi-analogi yang rusak. Tidak butuh. Agama ini, karena milik Allah, dia telah mencukupinya. Milik zat yang maha sempurna, maka dia telah mencukupinya dengan sempurna. Tidak ada satu sisi yang kurang, tidak ada. Tentunya dengan penggalan ini, menguatkan apa yang kita dapatkan sebelumnya. Bahwa sekalipun itu pendapat dibangun di atas ijtihad terhadap agama, tetapi agama ini telah menetapkan sesuatu, telah menetapkan ketetapan. Pendapat tidak diterima walaupun dengan ijtihad, walaupun tingkatannya bahkan seperti Umar tingkatannya adalah Khulafa' Rasyidin ba'da Rasulillah, ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini perkara agama. Sudah suatu yang baku dari Allah. Tidak butuh pendapat. Kalaupun itu ijtihad, apatah lagi pendapat yang tidak dibangun di atas ijtihad karena semata-mata mengikuti hawa nafsu, syahwat. Tidak butuh. Dan inilah yang paling tidak disenangi oleh orang-orang aklaniun. Tidak disenangi oleh orang-orang liberaliun. Tidak disenangi oleh orang-orang yang menginginkan menambah-nambah agama ini dengan kehendaknya, pendapatnya. Tidak disenang. Ya kalau begitu kita berarti tidak berkembang. Memang tidak berkembang masalahnya kalau dengan agama. Agama sudah cukup, tidak perlu dikembangkan oleh Anda. Bahkan Anda bukan mengembangkan, merobohkan, menghancurkan. Agama sudah berkembang. Sudah sempurna, sudah kokoh bangunannya, tidak perlu Anda tambahi dengan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentunya lihatlah ketika agama itu diselisihi. Agama itu diselisihi. Bahkan sampai seperti Umar sekalipun, kalau yang menyelisihi ini yang kita jalankan, tidak akan membaikkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi akan menyesatkan. Kenapa? Karena agama ini dengan apa yang datang dari ketetapannya, sekali lagi sudah cukup, tidak butuh tambahan pendapat. Dan pastinya apa yang datang dari tambahan pendapat itu menyelisihi agama Allah. Menyelisihi agama Allah. Sehingga kalau Anda atau kita berpikir, ada usulan kita, ada pendapat kita, ittahimu, waspadai hal tersebut, kata Umar. Waspadai hal tersebut. Karena aku telah melihat sendiri tentang diriku di hari apa? Di hari perjanjian Hudaybiyah. Wallahu a'lam bisawab. Dan kata para ulama, kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti kita akan dapatkan kejayaan, kemenangan. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti kita akan mendapati kejayaan dan keamanan, kemenangan. Hudaybiyah, salah satu bukti contoh. Dan sebelumnya, sebelum Hudaybiyah, perang apa? Perang Uhud. Juga salah satu bukti contoh. Ketika pasukan pemanah turun dari atas gunung dalam rangka menyelisihi ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah, dalam rangka menyelisihi perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, menyelisihi dengan pendapat bahwa kan sudah tidak ada lagi pasukan perang di bawah, sementara harta ghanimah banyak. Tetapi Rasulullah telah berpesan, tidak boleh pasukan pemanah meninggalkan tempatnya untuk membidik, sekalipun apa yang terjadi, kecuali ada instruksi kemudian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum ada instruksi. Pasukan pemanah yang seharusnya membidik pasukan musuh, karena mendapatkan pasukan musuh sudah tidak ada, mereka mengatakan kita turun karena sudah tidak ada. Tetapi sebagian yang lain mengatakan Rasulullah belum memerintahkan. Kita harus tetap di sini sampai beliau memerintahkan. Karena beliau telah mengatakan apapun yang terjadi jangan turun. Tetapi mereka enggan. Maka mereka turun. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan musuh mempunyai taktik. Waktu itu Khalid ibn al-Walid mempunyai taktik. Khalid adalah panglima perangnya musyrikin pada waktu itu. Dan beliau adalah ahli perang. Mempunyai taktik karena pasukan musuh dipukul mundur oleh pasukan kaum muslimin dan merasa terpukul lagi dengan bidikan pasukan pemanah. Kalau kita lihat di Bukit Uhud ya ikhwan, saudaraku sekalian, Bukit Uhud itu jauh. Bukit Uhud itu jauh, pasukan pemanah itu juga dari jauh. Apa? Pasukan musuh itu dari jauh, sementara pasukan pemanah di Bukit Uhud itu. Mereka memanah itu bukan panah biasa. Panah yang dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau orang atlet pemanah saja tidak sampai dengan jarak tempuh anak panah itu kalau kita lihat. Atlet panah memanah tidak sampai dengan jarak tempuh itu. Jauh. Tapi mereka memanah dengan arah yang jauh itu bisa mengalahkan pasukan musuh. Tapi mereka turun. Ketika turun, Khalid berbalik putar dari arah gunung. Mendapati punggung-punggung mereka. Punggung-punggung pasukan pemanah yang lagi turun. Di tempat peperangan. Maka gilirannya Khalid untuk memukul. Berlalilah tunggang-langgang para sahabat yang turun pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasulullah pun terluka. Tentunya dalam rangka pembelaan terhadap mereka. Tapi kisah ini memberikan pelajaran. Kalau kita tidak nurut, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, celaka kita. Kata para ulama, inilah hasil penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Langsung diperlihatkan oleh Allah. Kalau mengikuti pendapat para sahabat, sahabat adalah orang-orang yang mulia, tapi turun menyelisih Rasulullah, apa yang terjadi? Kalau mengikuti Rasulullah yang itu datang dari Allah, selamat mereka. Ini contoh yang kedua. Contoh yang lain banyak. Tidak dibutuhkan pendapat. Tidak dibutuhkan analogi terhadap agama ini. Tidak dibutuhkan usulan terhadap agama ini. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Kita ini tinggal menjalankan. Mudah kan? Tinggal menjalankan. Berkata Al-Hasan Al-Basri, qala Al-Hasan rahimahullah, innal mu'mina ya'khudhu dinahu an rabbihi. Mu'min mengambil agamanya dari Rabbnya. Apa yang datang dari Allah, dia pegangi. Apa yang datang dari Rasulnya, dia pegangi. Dia cukupkan. Wa innal munafiq nasaba ra'yahu fattakhadahu dinan. Adapun munafik, dia tancapkan pendapatnya. Fattakhadahu dinan. Pendapat ini yang dia jadikan agama, itu munafik. Mukmin dengan agama Allah sudah merasa cukup, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Ini agama, ini datang dari Allah, ini datang dari Rasulullah, pegang. Adapun munafik, dia datangkan pendapatnya. Tunggu dulu. Ini dari siapa? Dari Allah. Ini dari siapa? Dari Rasul. Tapi saya punya pendapat yang lebih bagus, lebih baik. Dia ambil pendapat ini, dia jadikan agama. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kenifakan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kemunafikan. Karena terkadang penyelisihan itu muncul dari diri kita. Yang subhanallah khawatir itu adalah nifak. Khawatir itu adalah nifak. Dan setiap waktu berjalan, keadaan kita, seperti kita dikatakan di zaman ini, taat kepada ulatul umur. Yang perintahkan siapa? Allah. Yang perintahkan siapa? Rasul. Taat. Walaupun mungkin satu waktu kau dipukul punggungmu, dipenjara, dicambuk, diambil hartamu oleh mereka, sabar, kata Rasulullah, ala sam'i wa ta'ah. Kita tidak butuh pendapat, kita tidak butuh analogi, kita tidak butuh usulan. Ini agama Allah, pegangi, kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita datangkan pendapat, masa sih begini? Tidak boleh begini, harus begitu. Sementara ulat umur telah menetapkan satu perkara, pemerintah telah menetapkan satu perkara, kita datangkan pendapat, kita anggap kita yang mengatur. Dengan itu menyelisih wulatul umur dalam keadaan Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita akan menghadapi musibah yang besar. Dan kita khawatir itu dari kenifakan, kata Hasan Al-Basri. Kita khawatir itu dari kemunafikan, bukan dari pengakuan saya salaf. Karena salaf tidak mengajarkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena telah masuk waktu duhur, kita lanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang mendatang insyaallah ta'ala. Dari kitab yang baik, yang nafi' dan mati'i, na'am dan mati'i ini. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan memberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin kepada apa yang lebih baik dari agama Allah, menjadikan pemerintah kaum muslimin, pemerintah kita, berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri yang kita cintai ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang dia barokahi dari sisinya, dari permukaan buminya dan dari atas langitnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segera musibah, wabah, ataupun pandemi yang datang melanda seluruh negeri-negeri manusia di muka bumi ini, mengangkatnya dan menggantikannya dengan apa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.